Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal hadi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syaral umuri muhtatsatuha wa kullu muhtatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Barakallahu fikum ikhwan ahwat azakumullah. Alhamdulillah, hari ini tanggal 11 Rabiul Awal 1441 Hijriah atau tanggal 7 November 2019 kita akan melanjutkan kajian rutin kita dari kitab Syarhu Aqidati Ahli Sunnah wal Jamaah yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah. Kita sampai pada halaman 118. Ini tentang Al-Basir. Kemarin terakhir kita membahas tentang makna Al-Basir. Amma qawluhu Al-Basir fa ma'naha du basarin. Lakin Al-Basir, ya, lakin Al-Basir yakunu basira ilmin. Atau bisa dikatakan lakin Al-Basira yakunu basira ilmin. Tapi lebih tepatnya ataf di situ, lakinnya ataf. Jadi lakin al-basiru yakunu basira ilmin. Wa basira ru'yatin. Kemarin kita membahas tentang basira ilmin dan basira ru'yah. Yaitu Allah Maha melihat. Tapi di sini ada dua makna. Yaitu Al-Basir dul basari, zat yang mempunyai penglihatan. Namun di sini sifat maha penglihatan Allah di sini adalah ada dua, basira ilmin, ya, basira ilmin wa basiru ru'yatin. Melihat artinya di situ mengetahui, dan melihat artinya di situ adalah melihat langsung. Wa kilahuma muradullahi ta'ala. Keduanya itu adalah, yang dimaksud adalah muradun lillahi ta'ala. Semuanya diperuntukkan hanya kepada Allah Azza wa Jal. Jadi kilahuma muradun lillahi ta'ala. Keduanya yaitu basiru ilmin wa basiru ru'yatin, itu yang diinginkan di situ adalah diperuntukkan untuk Allah Ta'ala. Ya. Fallahu Azza wa Jal basirun bimakna, bimakna basarir ru'yati. Allah Ta'ala basirun. Ya, ini ana berikan tambahan biar antum untuk mengeceknya mudah. Basirun, ya, basirun bimakna basaril ru'yati, ya, melihat ru'yah, melihat secara langsung. Secara langsung. Fawa yara kulla syai'in. Allah itu melihat segala sesuatu. Ya, tadi maksudnya ana mengatakan ini bukan ana tasbih, ya. Ingat, astaghfirullahaladzim. Tapi di sini agar antum itu faham apa yang dimaksud dari Syekh mengatakan di sini, ya. Syekh rahimahullah mengatakan apa? Tentang basirun bimakna basarir ru'yati, bahwasanya basir, basir itu ada. Antum kalau nulisnya pakai sya itu beda lagi maknanya. Bashir sama basir. Basir, sot, as sama ash. Makanya bahasa Arab itu antum beda cara ngomongnya, makhraj hurufnya akan berbeda maknanya. Panjang pendeknya beda. Beda makhrajnya, beda maknanya. Jadi al-basir, al-basir, as, basir. Basir itu artinya apa? Di sini ada basori ru'yati, basori ru'yati. Allah melihat, melihatnya langsung. Ini ya, wis nanti aja. Kopi lagi, Ustaz. Jadi yang pertama basirun bimakna basarir ru'yati. Nah, fahuwa yara kulla syai'in wa in khafiya. Walaupun khafiya wa in ba'uda, walaupun tersembunyi, walaupun jauh, Allah mengetahui segala sesuatu. Kayak misalnya, ada ikhwan kita yang sekarang sudah motong rambut, potong kumis kan? Karena besok nikah. Ya kan? Ya, ada yang seperti itu. Ya. Dan ini piye? Proklamasi apa ora? Hah? Ayo. Proklamasi. Ya. Dengan ini diumumkan, antum diundang untuk menghadiri walimahannya Akh Rizal yang sekarang masih bujangan. Besok sudah beda status. Ya. Statusnya sudah di-upgrade. Tempatnya di Gedung Golkar. Enggak pakai nyoblos ya. Hanya menghadiri untuk makan. Ya. Untuk makan Mas Roni ya. Catat ya. Antum enggak perlu adzan di sana. Ayo. Paham ya? Ya. Waktu besok Sabtu. Ahad ya? Oh iya. Lupa nah. Ya, hari Ahad. Saking templenyek teng sini. Oke. Okay. Jadi hari Ahad jam 9. Jam 9 sampai duhur lah. Ya. Kalau antum mau habis duhur masih ada di situ, antum masah-asah. Cuci-cuci antum. Ayo. Ya, itu nanti antum siapkan doa terbaik buat beliau. Ya, hafal doa bro? Tanya sama beliau, udah hafal doanya belum? Ya, ana ingatkan bagi antum semua, berapa banyak ini antum masih sehari ini. Kalau perlu nanti nggak usah tidur, hanya untuk bisa antum faham adab-adab orang yang menjadi suami istri. Hak suami kepada istri, hak istri kepada suami. Begitu juga hak ketika antum itu melakukan adab. Adab apa? Walimah, walimatul ursh. Salah satunya adalah sholat dua rakaat setelah akad. Ya, tidak ada walimah, tidak ada walimah kecuali setelah dilakukan di situ jima. Itu termasuk as-sunnah mahjurah, sunnah yang sering ditinggalkan oleh manusia, kaum muslimin. Sunnah mahjurah, sunnah yang ditinggalkan. Karena Nabi SAW menganjurkan orang itu melakukan akad, qabiltu nikahaha wa tazwijaha bil mahri syai' naqdan. Halan, khalas, halal. Dengan lafaz seperti itu saja itu ya, dua alat kelamin menjadi sah untuk berkumpul dan itu dihitung menjadi sodakoh. Mudahnya dalam Islam seperti itu. Ya. Dan di situ dijelaskan apa? Tentang sunah-sunahnya untuk walimahan, yaitu setelah akad, ya, setelah akad laki-laki dan perempuan yang sudah resmi jadi suami istri, mereka melakukan sholat berjamaah, sholat sunnah berjamaah. Dan setelah sholat selesai dua rakaat, kemudian si suami, ya, memegang ubun-ubun dari istrinya, ubun-ubun istrinya, dan melakukan doa, mengucapkan doa. Doanya apa, Zal? Sapal burung. Ini rumah apa sih surah sani kah? Ayo, Allah balik. Pak Sarif aja nggak apal dulu nikah belum doa seperti itu. Ayo. Ya, doa jima. Ta'awud sik mas, piye to kowe? Bismillah ta'awud. Wayo. Ayo, San, lomba. Ayo, lulus. Oleh. Sisa iso nikah, insya Allah. Kue. Ya Allah. Gila, makanya itulah yang membuat badan ana enggak bisa gemuk. Ana terlalu baper. Ngerasain bujangan-bujangan ini belum pada nikah. Iya. Doa-doanya belum hafal juga. Allah. Ya, semoga Allah Azza wa Jalla memudahkan antum semua untuk bisa mendapatkan pasangan yang solihah. Dan bagi yang ahwat juga dapat pasangan yang solih. Ayo. Syarat, salah satu syarat agar antum mendapatkan jodoh yang soleh dan solehah adalah antum mensolehkan diri dulu. Antum apa? Mensolehkan diri dulu. Ya. At-toyibat lit-toyibin. Ya. Toyibat. Perempuan-perempuan yang baik itu untuk laki-laki yang baik. Kalau antum mendapatkan, Ustadz itu perempuannya baik, kok laki-lakinya masih bengal? Ujian. Ujian. Antum tidak tahu akhir kehidupan kedua orang itu bagaimana. Bisa jadi suaminya akan mendapatkan hidayah dengan sebab kesolehan tan istrinya. Begitu juga sebaliknya. Nah, oleh karena itu dari awal, kalau memang kemudian antum menginginkan, ya, menginginkan jodoh yang solehah, ha ha ha, double tiga ya, ha ha ha, maksudnya itu antum dapat apa? Dapat solehnya, solehahnya, kemudian dapat cantiknya, dapat hartanya dan yang lainnya, sebagaimana hadis Nabi Sallam, tungkahul mar'atu li arba'in, wanita itu dinikahi karena empat perkara. Pertama pak, li jamaliha. Wah, kayak Ustaz. Ya. Li jamaliha. Wa li maliha, hartanya. Wa li nasabiha, nasabnya. Wa li diniha, agamanya. Fatfar bidati dinik taribat yadab. Maka peganglah agama. Alasan yang paling kuat antum menikahi seorang wanita adalah agamanya. Dan begitu juga antum dinikahi oleh seorang ahwat itu karena sebab antum laki-laki yang soleh. Kalau antum belum soleh, maka takutlah bisa jadi antum mendapatkan pasangan yang belum solehah juga. Dan akan berat antum itu untuk mengangkat satu sama lainnya. Akan berat. Maka berapa banyak, ya, berapa banyak di antara pasangan-pasangan rumah tangga itu berantakan dengan sebab apa? Dosa dan maksiat. Nasallahu salam afiyah. Kita berlindung kepada Allah Azza wa Jal dan meminta keselamatan dari yang demikian. Karena apa? Diriwayatkan Imam Tobroni dan juga Imam Bukhari dalam kitabnya Adabul Mufrad. Ma tawaddani fillah أو في الإسلام ثم يفرق بينهما إلا بدمب أحدث بينهما. Tidaklah dua orang yang dulunya saling cinta mencintai karena Allah atau karena Islam, kemudian dia berpisah karena sebab dosa yang dilakukan di antara keduanya. Ingat itu. Allah Azza wa Jal tidak akan mengumpulkan dua orang yang beda dunia. Artinya apa? Satunya taat, satunya maksiat, enggak akan berkumpul. Kalaupun berkumpul sebentar itu. Itu hanya sebentar. Makanya kalau antum ingin sekarang ini nasihat buat antum, karena besok tidak ada khutbah nikah. Anak katakan, "Yo wis, mangan wae." Ya. Sama innal hamdalillah, yang penting warak enak wis, sah. Ya, anak katakan pada antum, bagi orang yang ingin menikah, maka dari awal antum itu harus pegang program antum. Programnya apa? Antum mengatakan, "Ya, Ustaz, insyaallah saya punya visi misi." Wah, apa? Membawa keluarga saya ke surga. Oh iya benar, sahih. Itu misi dan visi yang bagus. Caranya bagaimana? Caranya dari awal antum harus terbuka dengan istri antum. Bukan buka-bukaan. Tapi namanya adalah tawasul. Komunikasinya bukan satu arah, mas. Bukan antum yang paling kuat dan dia yang lemah. Antum yang melindungi dan dia yang dilindungi. Bukan. Bukan seperti itu. Tapi tawasul, dua arah. Saling ngobrol. Kalau salah satunya melakukan dosa, ingat, itu bisa merenggangkan hubungan antum. Tapi kalau antum semakin cinta karena Allah Azza wa Jal, maka antum akan semakin cinta dengan pasangan antum ketika antum mendapati pasangan antum makin cinta kepada Allah Azza wa Jal. Makin taat kepada Allah Azza wa Jal. Faham sampai di sini? Ayo. Maka jangan pernah antum itu melakukan apa dosa dan maksiat. Nasallahu alaihi wasallam afiyah. Itu berat, mas. Tidak ada yang bisa menjamin diri kita untuk tidak melakukan dosa. Kalau ada, bahkan ada, anak katakan kepada antum, banyak sekarang mengatakan tentang apa? Dosa-dosa maksiat yang ada. Bahkan ada orang yang berdakwah dengan ya channel dan seterusnya, kemudian diisukan ini dan itu. Na'udzubillah min dzalik. Apa itu? Orang Indonesia itu latah. Sedikit itu langsung kemudian di ya, diviralkan. Ini tanda-tanda akhir zaman juga. Ya, nasallahu alaihi. Balik lagi. Ustaz Basir dengan nikah masalah apa? Ya itu dia yang ngakibatin tuh. Tuh. Yang ketawa-tawa senyum-senyum itu, tanya sama dia. Ya. Alhamdulillah, tadi proklamasinya sudah cukup dan semoga Allah Azza wa Jalla memudahkan urusan beliau dan urusan antum untuk menghadirinya dan juga urusan antum untuk bantu asah-asah. Enggak. Ini asah-asah itu maksudnya bantu kepada beliau apa yang bisa dibantu di sana. Ima antum itu nanti ngangkatin kursi atau menerima tamu dengan senyum itu. Bukan. Kita di sini untuk kepada orang agar menyenangi. Bahwasanya penampilan yang jenggot, yang cingkrang, yang pakai cadar dan seterusnya itu bukan sesuatu yang mengerikan. Makanya anak pesan kepada ibu-ibu pada akhwat. Kalau seandainya Allah Azza wa Jalla itu memudahkan buat sesama antuna itu bisa kenal satu sama lain, kenal. Salinglah berkenalan, bukan hanya sekedar ya, ketemu di kajian habis itu wala salam wala kalam, prengut ya. Wala dibuka cadarnya pun tidak ketahui ini siapa ini. Dalamnya dibuka ada wajahnya atau enggak? Allah Ustaz. Allah Ustaz. Ya ini contoh saja. Artinya agar antum itu bisa lebih mengenal satu sama lain. Kita lanjutkan. Jadi basir tadi ada dua. Basirul ilm dan basirul ru'yah. Sedangkan basirul ru'yah maksudnya adalah yara kulla syai'in. Allah itu mengetahui segala sesuatu. Wa in khafiya wa in ba'uda. Walaupun tersembunyi, walaupun jauh. Fa'innahu ta'ala la yaghibu anhu syai'un. Allah Azza wa Jal itu tidak ada yang gaib di hadapan beliau. Ya, di hadapan Allah Azza wa Jal maksudnya. Astagfirullah. Ya. Jadi Allah Azza wa Jal tidak ada yang terluput. Pengetahuan Allah Azza wa Jal hatta sekarang kita itu dilihat oleh Allah Azza wa Jal. Yang antum lakukan, yang antum terbetik dalam hati, antum ngomongin, oh, Ustaz ini ngomong apa tuh? gundal-gundul dari Basir kok terus pernikahan nih. Hubungannya apa? Ditanya tentang doa jima lagi. Wah. Ya. Ya sabar. Itu kan termasuk juga ilmu. Karena Anda mendapati sebagian besar dari antum yang apalagi yang sudah nikah, itu pun baru ngetahui sekarang. Lalu berandai-andai, seandainya aku bisa mengulang itu lagi. Wah, kaset. Tapi tidak ada yang kaset ketika untuk mensempurnakan apa yang kurang. Antum boleh. Ada fatwa dari para ulama ketika ditanya, bagaimana bagi orang yang tidak mengetahui tentang sunnah, memegang ubun-ubun, kemudian setelah itu, setelah nikah bertahun-tahun, ternyata ya istrinya itu tidak taat, tidak, dan istilahnya tidak sesuai yang diharapkan. Padahal dia taat kepada Allah Azza wa Jalla. Tapi kenapa ada batu yang mengganjal? Ya. Kenapa ada batu yang mengganjal? Karena salah satunya adalah antum tidak pernah mendoakan kebaikan kepada istri antum. Dan salah satu faedah yang terpenting dari kita mencontoh kehidupan Nabi SAW adalah karena Nabi SAW ba'da tulu'il syams, ketika Nabi SAW itu setelah terbit matahari, yajulu baina azwajihi wa yusallim wa yad'u lahunna bil khair. Nabi SAW itu setelah selesai dari sholat subuh, kemudian berkumpul-kumpul dengan orang-orang saat itu untuk mengajarkan kebaikan, kemudian sholat isra dan lainnya sampai terbit matahari, beliau keluar dari masjid, kemudian mengunjungi istri-istri beliau. Nabi SAW memberikan salam, yusallim alaihinna wa yad'u lahunna, dan beliau senantiasa mendoakan kebaikan kepada masing-masingnya. Nah sekarang bagi kita antum yang sudah pernah menikah dan yang sudah masih menikah dan yang akan menikah, pernahkah antum terbetik nanti setiap hari, setiap pagi saya akan mendoakan istri saya untuk mendapatkan kebaikan? Ini PR buat diri Anda dan diri antum, dan semoga Allah Azza wa Jalla memudahkannya. Nah kadzalika huwa basirun basar ilmin, demikian juga basirun basara ilmin. Basara ilmin artinya apa? Allah mengetahui, Allah melihat dengan pengetahuan. Wallahu basirum bima ta'malun. Wallahu, dan Allah Maha melihat dengan apa yang kalian lakukan. Surat Al-Hujurat ayat 18. Surat Hujurat, surat keberapa dik? Anur. Aywa, san, Allahumma barik. Sebelum Qaf. 49. Wa qala ta'ala, dan Allah Ta'ala berfirman, wallahu basirum bil ibad. Allah itu, ya, dan Allah Maha melihat bil ibad, dengan hamba-hambanya. Allah melihat, ya, pada hamba-hambanya. Wa ma asbaha dzalika, dan apa yang semisalnya. Wal makna alimun bihi. Allah itu alim. Nah, bedanya dulu Anda pernah memberitahukan di kitab ini juga. Beda antara alim dan alimun. Ya. Sami' dan sami'. Kalau di sini alim itu mengetahui satu, sekali mengetahui. Tapi alim itu senantiasa mengetahui, senantiasa mengetahui. Alimun bihi. Allah senantiasa mengetahui, artinya mengetahui apa saja yang dilakukan oleh hamba-hambanya. Walihada ja'at, ya, mu'adatan bilba basirum bikada. Ini sebutannya adalah basirum bi. Kebiasaan itu dengan ba. Basir itu kebiasaannya disambung dengan ba. Antum lihat di sini. basirum bi, ya, basirum bi, ya, ini basirum bil ibad. Paham di sini? Basir, ya, al basir itu digabungkan dengan ba. Kalau tanpa al, ya, basirum. Walau kana al-basaru huna bima'na ru'ya laqala yubsiruhum. Seandainya basar di sini bermakna ru'yah, melihat langsung, maka tentunya, ya, ini bisa beliau akan berfirman apa? Yubsiruhum. Allah melihat mereka. Wa maqala yubsiru bihim, dan tidak dikatakan yubsiru bihim. Yubsiru bihim, melihat dengan mereka, tidak. Faham sampai sini? Jadi basirum bi. Tapi kalau melihat langsung itu namanya yubsiruhum. Bukan yubsiru bihim. Ya. Ini khusus untuk basir bi, tambah bi. Walaupun di situ awalnya adalah absara yubsiru, tapi tidak kemudian tambahin bi. Ya. Wa qala ta'ala absir bihi wa asmi. Adh-dhahir annahu yashmalu amrayni jami'an. Di surat Al-Kahfi ayat 28, absir bihi wa asmi. Ya. Lihatlah dengannya wa asmi, dan dengar. Di sini zahirnya annahu yashmalu amrayni. Ini mencakup dua hal jami'an seluruhnya. Wa qad yaqulu qa'il innama lamma dzakara Allah. Ya. Ini lamma dzakara Allah ta'ala as-sam'a fi qoulihi wa asmi. Ya. Ini dikatakan, ada yang berpendapat, sesungguhnya ketika Allah Azza wa Jal menyebutkan as-sam'a, maha mendengar, fi qawlihi, di dalam firman Allah Ta'ala, wa asmi' dalla ala annal murada bi qawlihi absir bihi huwa basar ru'yati, lakin qawnuhu syamilan amrayni ahsan. Maksudnya di sini, kalau dikatakan asmi, maka ini menunjukkan bahwasannya yang dimaksud dari firman Allah Azza wa Jalla absir bihi, ya, melihat dengannya, artinya di sini adalah huwa basar ru'yah, yaitu Allah melihat langsung. Tadi apa? Basaru ilmin, basaru ru'yah. Basaru ilmin, Allah mengetahui apa saja yang terjadi. Basaru ru'yah, Allah mengetahui langsung apa saja yang dilakukan oleh hamba-hambanya. Paham sampai di sini? Ayo. Seperti apa? Tadi sudah disebutkan. Lakin kaunuhu syamilan amrayni ahsan. Kalau mencakup dua perkara itu adalah lebih bagus. Artinya apa? Basaru ru'yah wa basaru ilmin. Tsumma fi qoulihi ta'ala, kemudian firman Allah Ta'ala, wa huwas sami'ul basir. Raddun 'alal mu'attilati. Aidan fa in qala al mu'attilatu nahnu nusbitu annahu sami'un basirun lakin bila sam'a wala bila basar, ya, bila sam'in wala basarin. Di sini perkataan ini adalah bantahan ayat ini, wa huwas sami'ul basir, bantahan bagi orang-orang yang mu'attilah. Mu'attilah itu adalah meniadakan. Yaitu apa? Fa in qala mu'attilah. Kalau dikatakan orang yang mu'attilah, orang yang meniadakan nama-nama Allah Azza wa Jal, nahnu nusbitu, kami itu menetapkan, annahu sami'un basirun, bahwa Allah Azza wa Jal mempunyai nama sami'un. Allah maha mendengar, basirun, Allah maha melihat. Lakin namun bila sam'in wala basarin. Tapi ini tanpa pendengaran dan tanpa penglihatan. Gimana ini? Kulna, kita katakan, hada batilun bijami'il lughati. Ini adalah batil secara bahasa apa saja, batil. Ya, tidak bisa diterima. Faqulu lughatin alami. Seluruh bahasa dunia itu adalah la tadkuru syai'an mustaqan illa wa asluhu thabitun fil mausufi bihi. tidak akan ada penyebutan, sesuatu tidak akan disebutkan mushtaqon. Mushtaqon itu artinya apa? Bisa terlahir dari situ. Ya. Terwujudnya dari bentukan itu. Illa kecuali wa asluhu, asalnya itu sabitun. Asalnya itu adalah tetap fil mausufi bihi, dengan apa yang disifatkan dengannya. Maksudnya di sini tentang as-sami', ya, itu mushtaqon diambil dari fi'il. Ya, Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin itu mengatakan bahwasanya kullu af'al kullul a'mal yu'khadhu minal af'al. Seluruh amalan itu diambil dari pekerjaan. Ini secara bahasa Arab, Mas. Amal maksudnya di sini adalah amal. Lahirnya amalan itu diambil dari kata kerja. Ya. Nah, sekarang. Ya, ada dulu, Mas Ron. Yalah.